Jadi begini, kalau dalam bisnis mah bulat aja bahwa rezeki itu cuma satu pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan setiap makhluk tuh ada rezekinya. Jadi bukan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah rezekinya, takut tidak bisa mensyukuri rezekinya ketika diberi. Takut tidak ridho ketika diambil, karena yang membuka, menahan, menutup, mengambil rezeki itu Allah. Ada hikmahnya.